kita untuk berkumpul dalam majelis ilmu membahas satu risalah yang ringkas namun syarat dengan faedah dan berkaitan dengan prinsip-prinsip utama di dalam agama kita, di dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang risalah ini dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Harrani Abu Abbas, yang dikenal dengan sebutan Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan risalah ini dalam bentuk manzumah yang merupakan kumpulan baik-baik syair yang disebut Al-Lamiyah. Kenapa ia disebut Al-Lamiyah? Karena pada setiap akhir bait itu selalu berakhiran huruf lam, sebagaimana manzuma An-Nuniyah yang ditulis oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, disebut An-Nuniyah, Al-Qasidah An-Nuniyah, karena bait-bait syairnya berakhiran nun. Dan disebut manzumah al-mimiyah karena berakhiran mim. Dan demikian pula dalam al-lamiyah ini, dalam setiap bait-bait syairnya itu berakhiran huruf lam. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Yas'alu berakhiran lam. La yanfani anhu wa la yatabaddalu, dan seterusnya sampai bait yang terakhir. Dan matan yang seperti ini masyaallah hendaknya kita berusaha, dan insyaallah itu bukanlah satu hal yang sulit untuk menghafalnya. Oleh karena itu setiap apa yang telah kita jelaskan diharapkan bagi para ikhwan dan lebih terkhusus para santri untuk bisa menghafal manzumah ini jangan ditunjuk. Santri yang tua-tua tidak usah takut, akan kena juga. Kalau hafal masya Allah, ambil. Karena ini ringkas sekali dan kandungan isinya sangat bermanfaat, yang akan menjelaskan tentang prinsip dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, sebelum kita mulai, karena kita mengkaji manzumah ini dalam beberapa pertemuan yang sangat singkat sekali, sehingga kita berupaya untuk membahas risalah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang ada. Sebelum kita memasuki bait yang pertama, kita hendak menjelaskan terlebih dahulu tentang lamiyah ini. Al-Manzumah al-Lamiyah ini dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taymiyyah al-Harrani beliau salah seorang dari kalangan para ulama yang telah menghabiskan hidupnya dalam ad-da'watu ilallah, dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, dalam menyebarkan ilmu nafi', membela sunnah dan membantah bid'ah dan ahlul bid'ah, asy-syirik wa ahlus syirik, dengan berbagai macam bentuknya. Dan ini merupakan hal yang ma'ruf, yang sangat nampak dari kitab-kitab yang ditulis oleh beliau rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan beliau hidup di abad yang ke-8. Beliau meninggal pada tahun 726 Hijriah. Namun meskipun jasa beliau telah tiada, namun ilmu beliau dirasakan oleh setiap sunni salafi. Tidak ada seorang yang menisbatkan diri kepada madhab salaf melainkan dia pasti mendapatkan faedah dari ilmu yang telah dituliskan oleh beliau rahmatullah ta'ala alaihi. Dan beliau mendapatkan bahagia dari amal jari dan dari kebaikan yang telah beliau sampaikan kepada umat ini. Andalah ala khairin yafa'il, barang siapa yang memberi petunjuk kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Berapa banyak yang mengambil faedah dari ilmu beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di tempat yang terbaik di dalam al-jannah. Dan warisan beliau sangat banyak sekali, terkhusus dalam permasalahan aqidah, permasalahan tauhid, dan dalam taqrir madhhab salaf. Beliau salah seorang alim yang tidak diragukan ilmu, dan setiap kali beliau membahas satu permasalahan dan satu cabang ilmu, orang menyangka bahwa beliau hanya ahli dalam perkara tersebut. Disebabkan karena ketika beliau membahas, maka seakan-akan beliau tidak menguasai ilmu yang lain, fokus pada ilmu tersebut. Ketika membahas tafsir, orang menyangka bahwa dia hanya menggeluti ilmu tafsir. Ketika beliau membahas tentang fikih, orang menyangka bahwa dia hanya menggeluti ilmu fikih. Padahal Allah Azza wa Jalla telah memberikan pada beliau kecerdasan dan pemahaman yang baik di dalam berbagai cabang ilmu, di dalam permasalahan-permasalahan di. Dan beliau dikenal dengan pemahaman yang kokoh di atas manhajus salafi dalam mentaqrir manhajus salaf. Itu sangat nampak sekali dari tulisan-tulisan beliau, jauh dari al-madahib al-mubtada'ah, madhab-madhab yang bid'ah, pemahaman-pemahaman yang bid'ah. Dan itu nampak bagi seorang yang biasa mempelajari kitab-kitab beliau dari al-aqidah al-wasitiyah atau al-hamawiyah atau al-tadmuriyah, dan yang membaca kitab-kitab beliau yang membahas secara luas dalam berbagai permasalahan. Dan beliau memiliki banyak sekali ucapan-ucapan hikmah yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, terkhusus bagi yang hendak menempuh as-siratul mustaqim. Di antara ucapan beliau, beliau mengatakan, dinukil oleh murid-muridnya di antara Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannata al-akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah jannah, ada sebuah surga, al-jannah, yang barang siapa yang tidak memasuki jannah tersebut, maka dia tidak akan memasuki jannah di akhirat. Itu jannatul iman, jannah tumaninatul qulub, dengan tauhid, dengan sunnah, dengan al-amalus salihah, yang mengantar seorang hamba kepada jannatul akhirah. Ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara disebabkan karena ulah musuh-musuh ahlu sunnah wal jamaah pada masanya, maka di antara beliau ucapkan, beliau mengatakan, ma yasna'u bi a'dai ana jannati wa bustani fi sadri in ruhtu fahiya ma'i la tufariquni inna habsi khalwa wa qatli shahada wa ikhraji min baladi siyaha. Apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku terhadap, sesungguhnya jannahku itu ada di dalam diriku, ada di dalam dadaku. Kemanapun aku pergi, maka jannah itu selalu bersamaku, dia tidak akan berpisah dari. Ketika aku di penjara, maka itu adalah khalwat. Beliau bisa fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila aku terbunuh, kata beliau, maka semoga itu menjadi syahadah, menjadi sebab seorang mendapatkan syahadah, menjadi seorang yang mati syahid. Dan ketika aku diusir dari negeriku, maka itu adalah siaha, itu adalah rekreasi. Jadi beliau menikmati hidupnya radhiyallahu ta'ala wa rahimahullah. Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk beliau, beliau menikmati hidupnya, beliau merasa bahagia meskipun beliau meninggal di dalam penjara di Damaskus ketika itu. Dan di antara yang sering kali beliau sebutkan sebagai doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Di masa beliau di penjara, beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam melakukan ibadah kepadamu. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ruwabilus Sayyid. Kemudian berkaitan dengan Manzumah Al-Lamiyah ini, dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, namun belum ditemukan ada pembuktian atau ada sebuah manuskrip atau ada sebuah riwayat dari murid-muridnya yang memastikan bahwa Al-Lamiyah ini adalah milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi tidak ada riwayat yang menyebutkan secara pasti bahwa ini adalah milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Meskipun kuat juga bahwa ini adalah manzumah dari beliau, kumpulan baik-baik syair yang ditulis oleh beliau rahimahullah. Oleh karena itu, sebagian para ulama memastikan bahwa ini adalah miliknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Termasuk yang memastikan bahwa ini adalah manzumah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah Al-Alusi, pemilik kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Dalam kitabnya Jalalu Al-Ainain fi Muhakamati Al-Ahmadain disebutkan oleh Al-Alusi, dan beliau memastikan bahwa manzumah Al-Lamiyah ini adalah milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sebagaimana para ulama yang lain juga, mereka selalu menisbatkan manzumah Al-Lamiyah ini kepada Zaimiyah rahimahullah, dan belum diketahui ada yang menisbatkan kepada selain beliau. Setiap yang menyebutkan tentang manzumah Al-Lamiyah selalu menisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian yang lebih menguatkan lagi bahwa kandungan yang terdapat di dalam baik-baik syair ini itu sejalan dengan apa yang telah ditulis oleh beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab-kitabnya, dalam takrir madzhab salaf. Ini juga menguatkan bahwa manzumah Al-Lamiyah ini adalah milik beliau. Yang ketiga, disebutkan dalam majmu' al-fatawa, disebutkan dalam majmu' al-fatawa, ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam menukil salah satu bait syair yang disebutkan dalam manzumah Al-Lamiyah, yaitu bait syair yang ke-9, qubhan liman nabada al-qur'ana wa ra'ahu wa idza istadalla yaqul qala al-akhtar. Bait ini itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, namun di sana Ibnu Taimiyah mengatakan waqad anshada fihimul munshid, waqad anshada fihimul munshid qubhan liman nabada al-qur'ana wa ra'ahu wa idza istadalla yaqul qala al-akhtar. Dan telah berkata seorang penyair, jadi beliau tidak mengatakan saya mengatakan, dan beliau mengatakan telah berkata seorang penyair, lalu beliau menyebutkan bait ini. Yang ini merupakan bagian dari Al-Lamiyah pada bait yang ke-9. Beliau tidak mengatakan saya mengatakan, dan sehingga ada kemungkinan ini diucapkan oleh orang lain yang kemudian beliau menukil, dan ada kemungkinan pula ini ucapan beliau dan ini yang beliau tulis. Terkadang seorang mengatakan, dan itu biasa disebutkan oleh para ulama, berkata seseorang atau berkata seorang penyair padahal yang dimaksud adalah dia sendiri, yang dimaksud adalah dia sendiri, ada kemungkinan demikian. Walhasil kuat juga bahwa manzumah ini milik beliau rahimahullah ta'ala. Hanya saja ada satu hal yang mendatangkan keraguan, yang mendatangkan keraguan ketika disebutkan dalam salah satu bait dari manzumah Al-Lamiyah ini, dalam salah satu riwayat ketika menerangkan tentang Al-Quran Al-Karim ketika menjelaskan tentang Al-Qur'an Karim. Di sana beliau ada menyebut tentang sifat Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu qadim, fa huwa al-qadimul munzal. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Fa huwa al-qadimul al-munzal. Di sana disebutkan ketika beliau menerangkan tentang Al-Qur'anul Karim, disebut kata al-qadim, bahwa Al-Qur'an itu qadim. Dan penyebutan Al-Qur'an qadim ini sangat bertentangan dengan apa yang telah ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab-kitab beliau, menyifati Al-Qur'an itu qadim. Kita nanti akan menerangkan mengapa sebagian dari kalangan ahlul bid'ah menyebut Al-Qur'an itu qadim, dan itu bukan dari perkataan Syekhul Islam. Kalau seandainya penyebutan ini benar, fahuwal qadimu al-munzal, menyifati Al-Qur'an dengan qadim, maka dipastikan ini bukan milik Syekhul Islam. Dipastikan ini bukan milik Syekhul Islam. Namun yang masyhur, dan itu yang akan kita sebutkan nanti, ketika beliau menyebutkan di dalam baitnya bukan Al-Qadim tapi Al-Karim, fahuwa Al-Karimul Munzal, fahuwa Al-Karimu Al-Munzal Al-Karim, bukan Al-Qadim. Dan ini yang masyhur, ya. Dan ada kemungkinan penyebutan Al-Qadim itu apakah kekeliruan yang disengaja atau yang tidak disengaja, wallahu a'lam. Yang disebutkan oleh sebagian yang menukil manzumah alamiah ini. Ini sebagai muqaddimah dari apa yang hendak kita terangkan tentang penisbatan manzumah alamiah ini kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masuk ke bait yang pertama. Ada yang bisa membaca? Ada yang punya mata? Tolong, yang punya mata baca. Baca dulu baik. Makanya harus pegang matanya. Nah ini, itu matanya. Mengumum. Tolong. يا سائل عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية أسأل. نعم أمريكا. اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل رب الصحابة كل شيء مذهب ومودة القربى بها أتوسل. حسبه حسبه. كتب اليوم يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي, سائلي dari سأل يسأل bertanya. سائل bentuk اسم فاعل yang bertanya. Bertanya kepada siapa? Di sana ada penisbatan kepada beliau yang mutakallim. Ya sa'il, wahai penanyaku, maksudnya wahai engkau yang bertanya kepadaku. Dan yang wahai bahwa yang bertanya kepada beliau pertanyaan untuk mendapatkan bimbingan. Dan ini menunjukkan bahwa beliau menulis manzumah alamiah ini sebabnya adalah dari sebuah pertanyaan, sehingga beliau menjawab. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Dan kebanyakan tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu biasanya dari pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Oleh karena itu tulisan beliau tentang akidah itu dari pertanyaan al-aqidah al-wasifiyah dari penduduk wasif. Mereka bertanya kepada Ibn Taymiyyah rahimahullah, maka beliau tulis jadilah al-aqidah al-wasifiyah. Al-hamawiyah dari pertanyaan penduduk Hama. Al-Tadumriyah dari penduduk Tadmur. Dan beliau rahimahullah ta'ala terkadang menjawab sebuah pertanyaan itu di satu majlis. Ada yang bertanya lalu beliau menulis dalam satu majlis, tidak berpindah ke majlis yang lain, beliau sudah selesai menulis jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Ini menunjukkan keluasan ilmu beliau. Kitab At-Tis'iniyah yang sekarang ini dicetak dalam 3 jilid itu beliau tulis di penjara. Beliau tidak punya referensi, tidak ada perpustakaan, beliau di penjara dengan hafalan beliau rahimahullah. Dan beliau tulis dalam satu majelis, sekarang dicetak 3 jilid rahmatullahi ta'ala alaihi. Walhasil dari sini menunjukkan bahwa mangkumah ini dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau, pertanyaan dari seorang yang meminta bimbingan, mengharapkan faedah ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan begitulah seharusnya seorang ketika bertanya, bertanya dengan hal-hal yang dengannya dia meminta bimbingan. Sebab orang bertanya itu ada dua keadaan. Ada seorang yang bertanya, bertanya dengan tujuan mendapat faedah, mengharapkan bimbingan. Maka orang yang seperti ini dibimbing, diarahkan. Dan ada seorang yang bertanya pertanyaan fitnah, pertanyaan bukan untuk diamalkan. Maka orang yang seperti ini kita berpaling dari dia. Dia bertanya untuk jidal, berdebat, bukan untuk mendapatkan bimbingan. Maka orang yang seperti ini tidak perlu dihiraukan. Dan bertanya termasuk di antara metode dalam menuntut ilmu. Seorang yang sering bertanya dalam hal-hal yang bermanfaat, berfaedah, akan semakin bertambah ilmu. Oleh karena itu diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa beliau ditanya, kaifa hasabta hadha al-ilm, bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu ini? Kata beliau rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu, lisanan sa'ulan wa qalban akhulan, dengan lisan yang sa'ul, lisan yang senantiasa bertanya, dan al-qalbu al-akhul al-wa'i, hati yang senantiasa memahami dan mengerti apa yang disampaikan kepadanya. Dan diriwayatkan pula dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau memuji Ibn Abbas, maka beliau mengatakan, dzalika fatakahu lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Itu adalah seorang pemuda yang memiliki lisan yang suka bertanya, bertanya dalam hal-hal yang berfaedah, bermanfaat, dan memiliki qalbu yang aqul. Kata beliau, ya sa'ili an madhhabi, wahai orang yang bertanya kepadaku, an madhhabi, tentang madhabku. Penyebutan madhab terkadang yang dimaksud adalah madhab dalam fikih. Sekarang kita mengenal madhab. Ada madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad Muhammad, madhab Abi Hanifa, madhab Malik, madhab Al-Layth, dan yang lainnya. Sementara yang dimaksud madhab adalah tariqah, metode seseorang dalam beristidlal, pengambilan dalil di dalam permasalahan-permasalahan agama. Dan yang zahir itu yang dimaksud di sini, karena semua kandungan yang terdapat di dalam bait-bait syair ini berkaitan tentang permasalahan akidah. Sehingga yang dimaksud madhabi adalah tariqati fil istidlal, metode aku di dalam pengambilan dalil dalam permasalahan-permasalahan agama ini. Dan itu akan nampak nanti dari bait-bait syair yang akan beliau sebutkan, bagaimana beliau menjelaskan tentang tata cara atau cara beliau beristidlal, cara beliau di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala, bahwa agama ini itu memiliki sumber, bukan berasal dari beliau, bukan berasal dari pandangan-pandangan beliau. Di antara ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan dalam salah satu munadharah, dalam salah satu dialog, kata beliau, al-aqidatu laysa minni wala mimman huwa akbar minni. Aqidah ini tidak diambil dariku dan tidak pula diambil dari orang lebih tua dariku. Namun aqidah ini datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang datang dari para ulama ussalaf, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ini adalah usul beliau dalam beristidlal. Beliau juga menyebutkan sebagaimana disebutkan dalam kitab at-ta'arud, kata beliau, fadilul muslimin mabdin ala ittiba'i kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ma ittafaqat alayhi al-umma fa hadhihi ath-thalathatu hiya usul ma'suma. Agama kaum muslimin itu dibangun di atas prinsip mengikuti kitabullah dan sunnah rasulnya dan apa yang menjadi kesepakatan umat ini, ijma' umat. Tiga perkara ini adalah prinsip-prinsip agama yang terjaga dan terpelihara. Maka ini bahasa beliau di dalam mentakrir berbagai macam permasalahan akidah, tauhid dan yang lain. Ya sa'ili an madhhabi, wahai orang bertanya kepadaku tentang madhhabku wa aqidati, dan tentang akidah, yaitu mu'taqad, apa yang menjadi keyakinanku. Oleh karena itu apa yang disebutkan di sini itu berkaitan tentang permasalahan aqidah. Dan aqidah itu ada dua macam. Ada al-aqidatu an-nazilah, ada al-aqidatu an-nabitah. Ada aqidah yang nazilah, yang turun. Turun dari atas, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala yang menurunkan aqidah itu berupa wahyu dari kitab Allah, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ada aqidah yang nabitah, yang tumbuh di muka bumi, tumbuhnya dari bawah, tumbuhnya di bumi, bukan yang turun. Maka setiap aqidah yang nabitah itu batil. Setiap aqidah yang munculnya dari bumi, bukan yang turun dari langit, maka itu adalah aqidah yang batil. Aqidah Jahmiyah, aqidah Syairah, aqidah Mu'tazilah, berbagai macam aqidah yang tidak datangnya dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan aqidah yang batil. Dan penisbatan aqidah kepada Ahlus Sunnah seperti yang disebutkan oleh beliau di sini, wa aqidati dan aqidah. Ya. Beliau sebagai seorang ahlus sunnah, sebagai seorang yang mengikuti al-madhabus salaf, al-manhajus salaf, itu adalah penisbatan ittiba', penisbatan ittiba' wal-i'tizaz, di mana kita menisbatkan diri kepadanya, karena kita bukan pembuat akidah itu. Ahlus sunnah tidak pernah memproduksi akidah dari pikiran mereka dan pandangan mereka sendiri, karena akidah itu sumbernya dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, kitab Allah dan sunnah Rasul. Adapun penisbatan akidah kepada selain ahlus sunnah, maka penisbatannya sebagai pembuatnya, sebagai pencetus akidah. Ketika disebut akidah Jahmiyah, dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan, dia sebagai pencetusnya, sebagai muassis, atau dia sebagai orang yang mempopulerkan, yang menyebarkan akidah. Jadi ma'asyiral ikhwah, dari sini jelas bahwa ini beliau menjawab sebuah pertanyaan untuk menerangkan tentang apa akidah beliau dan bagaimana cara beliau beristidlal di dalam memahami akidah. Lalu kata beliau, ruziqal huda man lil hidayati yas'al, ruziqal huda, ruziqal huda, diberi rezeki berupa hidayah. Man, orang yang lil hidayati, kepada hidayah itu, yas'al, dia meminta, dia memohon. Itu man yas'alu lil hidayah, orang yang memohon agar mendapatkan hidayah. Ruziqa al-huda, al-huda ini apa? I'rabnya ikhwan, sebagai apa dia? Apa? Naibul fa'il. Khuliqal insanu dha'ifan. خلق الإنسان ضعيفا. أبي ربنا الإنسان نائب فاعل. Pantas lah ya. خلق الإنسان ضعيفا. Yang menciptakan siapa? Allah Azza Wajalla. Ya kan? Allah mencipta. خلق الله الإنسان. Kemudian di dalam ayat tersebut disebut خلق الإنسان. خلق في الماضي مغير الصيغة مبني على الفتح. الإنسان kalau disebut نائب الفاعل, apa artinya نائب الفاعل? Apa artinya نائب الفاعل? Pengganti fa'il. Fa'il asalnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Apakah insan naibul fa'il? Pengganti. Tak wajar kan? Oleh karena itu, kata para ulama ini kurang beradab kalau di'rab naibul fa'il. Ada dalam i'rab itu ada hal-hal yang berkaitan dengan adab seseorang bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu ketika disebut lahu Allah azza wa jalla, ya, itu seorang tidak sepantasnya ketika dia mengira dia misalnya mengatakan khalaqa Allah, khalaqa fi'il madhi. Lalu Allah langsung disebut Allah gitu. sanad Allah ya, yang disebutkan di situ. Padahal dimaksud lahau. Kata para ulama ketika mengi'rab ya, lahau Allah, kita mengatakan lahau al-ismul ahsan. Al-ismu al-ahsan ya, min asma'illah yazaljal husna, sebagai ta'adul ma'Allah. Dalam berdoa misalnya, Allahumma irhamni, irham, apa i'rabnya? Irham, ha? Fil amr, anta ta'mur Allah azza wa jalla, antum perintah Allah, sampai disebut fi'il amr ya. Sebagai ada bersama Allah disebut apa? Fi'il doa, fi'il doa. Walaupun kalau dalam sorof ya itu bagian dari amr, tapi bersama Allah yang dikatakan fi'il amr, fi'il doa. Nah demikian pula seperti ini, khuliqal insan, ruziqal huda, al-huda tidak disebut naibul fani ya, tapi disebut alladhi lam yusamma fa'iluhu, alladhi lam yusamma fa'iluhu, tidak disebut fa'ilnya sebagai adab ya. Karena kalau seperti yang kita sebutkan khuliqal insanu, antum sebut naibul fa'il ya, seakan-akan manusia itu pengganti Allah ya ta'ala telah menciptakan. Nah, domir mustadir. Terus al-huda mafhulun bih. Oke. Allah wal hadi. Eh ya, nah. Allah wal hadi. Wa hadha ar-rajul qad rusiqa hada. Yani razaq Allah huda fulan. Nah, maksud antum bahwa al-huda di sini adalah maful bih dzani, dan di sini dia tetap menjadi mafhul apa naibul fa'ilnya mustadir. Iya. Ada ra'yu wa la bas, la bas barakallahu fiik. Nah. Ruziqa al-huda, yani razaqallahu al-huda. Ada ihtimal yang tersebutkan bahwa yani razaqallahu insana atau razaqallahu fulana al-huda atau al-hidayah. Nah, namun ada kemungkinan razaqallahu al-huda. Al-huda wa nasu rizqun min Allah azza wa jalla. Nah. Ya, dalam artian razaqa yata'adda ila maf'ulin wahid. Atau yata'adda ila maf'ulain. La bas. Namun yang mana fahami dari yang syarah yang disebutkan oleh para ulama, juga antum bisa merujuk ke syarah Syekh Abdul Razzaq ketika menerangkan tentang hal ini. Ini bahwa al-huda huwa alladhi lam yusamma fa'iluhu. Wallahu a'lam. Razaqallahu al-huda. Jadi bukan yang dimaksud di sini bahwa yang diinginkan adalah razaqallahu fulan al-hidayah. Al-hidayah itu sendiri adalah rizq min Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. La basa tarah insyaallah. Rizq al-huda, diberi rezeki berupa al-hidayah. Baik. Al-hidayah, hidayah apa yang dimaksud di sini? Karena hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah itu taufiq, dan hidayah itu dalalati wal irsyad. Hidayah taufiq itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang diberi hidayah, seorang diberi taufiq berjalan di atas siratul mustaqim, itu hanya milik Allah jalla wa ala. Tidak dimiliki oleh siapapun dari kalangan makhluk, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Oleh karena itu Allah jalla wa ala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, namun Allah tabaraka ta'ala yang memberi hidayah. Hidayah ini maksud di sini adalah hidayah itu taufiq dan hidayah itu sadat. Yang kedua hidayah itu ad-dalalah wal irsyad, yaitu hidayah yang maknanya adalah bimbingan, arahan. Maka ini dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi hidayah, maksudnya irsyad. Engkau lah yang mengarahkan, engkau yang membimbing kepada siratul mustaqim. Maka hidayah jenis yang kedua ini dimiliki oleh para nabi, para rasul, para da'i yang mengajak kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ruziqan huda man bil hidayah. Maka hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufiq, di mana seorang hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah tersebut, tidak kepada yang lain. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sahih Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu al-huda, yaitu hidayah itu at-taufiq. Dan di sini disebutkan tentang rizqi, rizq al-huda, bahwa rizqi itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah huwa ar-razzaq dzul quwwati al-matin wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Yang memberi rezeki adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan rezeki itu ada dua macam. Rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya ada dua macam. Ada rezeki yang bersifat umum, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Siapa saja yang mendapatkan bagian dari nikmat dunia, maka dia telah mendapatkan bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rezeki yang bersifat umum ini mencakup siapa saja. Seorang mukmin diberi rezeki sebagaimana orang yang kafir pun diberi rezeki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha al-'udwa, ma saqa kafirun minha syarbatan." Kalau seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan membiarkan seorang kafir untuk meneguk air dan meminum seteguk air. Maka orang kafir pun mendapatkan bagian dari rezeki Allah tabaraka ta'ala. Yang kedua adalah ar-rizqu al-khas, rezeki yang khusus. Maka rezeki yang khusus yaitu rezeki al-hidayah, hidayah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mukminin, muhtadin, muttaqin. Tsumma awradna al-kitaba alladhina istawina min ibadina. Jadi seorang yang berpegang kepada kitab Allah adalah seorang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas al-haq, di atas as-sirat al-mustaqim. Dan permohonan hidayah, man bil hidayah yas'al, seorang yang memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan memohon hidayah kepada Allah dengan sebutan mutlak, tidak dikhususkan hidayah dalam hal apa, menunjukkan keumuman bahwa seorang memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah apa saja yang mengantarkan ia kepada al-haq, mengantarkan ia kepada al-jannah. Termasuk di antara hidayah adalah al-istiqamah di atas kebenaran. Termasuk di antara hidayah adalah meraih ilmu yang bermanfaat. Termasuk di antara hidayah adalah memahami kitab Allah, sunnatul rasul. Termasuk di antara hidayah adalah semangat dalam beramal saleh, memperbanyak zikr Allah. Maka itu semua termasuk bagian dari hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itu, hendaknya seorang hamba senantiasa memohon hidayah kepada Allah Taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, termasuk di antara doa istighfar dalam salatul lail, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard, عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. Berikan aku hidayah ya Allah dari berbagai hal-hal yang diperselisihkan di tengah-tengah manusia. Berikan aku hidayah ya Allah untuk menuju kepada al-haq dengan izinmu. Maka seorang hamba tidak boleh melepaskan dirinya dari Allah Taala. Dia sangat butuh untuk mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Lalu kata beliau, isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yanbani anhu wa la yatabaddal. Isma' isma' adalah bentuk fi'il amr. Dengarkanlah dan biasa seorang ketika menyampaikan ilmu, sebelum dia menyampaikan ilmu, maka untuk menjadikan para hadirin itu menyimak apa yang disampaikan, maka biasanya didahulukan dengan ucapan isma atau i'lam, dengarkanlah, ketahuilah. Dan ini salah satu metode yang baik dalam menyampaikan ilmu, yang itu berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebelum dia menyampaikan apa yang hendak dia sampaikan dari ilmu, dia memberi tanbih, memberi peringatan, dengarkan, ketahuilah. Dan metode yang seperti ini banyak sekali disebutkan oleh Al-Alamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam risalah-risalah beliau. I'lam rahimahullah, i'lam arsyadahullah bita'ati. Mendahului dengan kalimat i'lam atau isma', di sini isma', dengarkanlah kalam muhaqqiqin, ucapannya muhaqqiq, ucapannya ahli tahqiq, ucapannya orang yang telah mentahqiq, melakukan pengecekan, pembuktian kebenaran. Dengarkanlah ucapan muhaqqiq fi qawlihi, dalam ucapannya. Yang dimaksud fi qawli di sini adalah aqidah, yang sebagaimana yang telah disebutkan fi qawli fi aqidah, dalam aqidah. Dan apa yang disebutkan di sini, dengarkan ucapan muhaqqiq, yang dimaksud adalah beliau di sini, karena beliau telah mentahqiq berbagai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah aqidah, maka hendaknya mau dengarkan. Dan bukan tujuan beliau di sini untuk berbagai ini, namun tujuan beliau untuk menerangkan bahwa masalah-masalah yang telah aku sebutkan di sini itu saya telah mentahqiqnya. Ya, saya telah mentahqiq, membahasnya dengan kepastian, dengan dalil-dalil, dengan hujjah yang meyakinkan. Misalnya ketika seseorang menyampaikan satu permasalahan yang dia telah membahas dalam satu masalah, maka dia mengatakan masalah ini saya sudah mentahqiq. Artinya dia sudah membahas dari berbagai sisinya, pendapat-pendapat para ulama telah beliau ketahui, lalu kemudian beliau telah menterjih, membuatkan bahwa ini pendapat yang lebih kuat. Itulah yang tahqiq. Jadi tujuan beliau adalah untuk memberi ketenangan kepada seorang yang hendak mengambil faedah dari bait-bait syair ini, dari aqidah yang beliau sebutkan, bahwa apa yang telah beliau sebutkan ini telah beliau tahqiq berbagai macam permasalahan di dalamnya. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, yaitu pada aqidahnya, la yanfani anhu wa la yatabaddalu. La yanfani anhu, la yanfani, la yansarif, la yarji. Tidak akan berujung darinya. Maksudnya ini, apa yang beliau sebutkan ini adalah akidah yang kokoh, akidah yang pasti, yang meyakinkan, yang beliau tidak akan meninggalkan. La yang sarihan, tidak akan rujuk dari ini. Wa la yatabaddalu, tidak akan terganti. La yataghayyar, dia tidak akan mengganti. Ini akidah yang tadi, ini akidah yang sudah jelas kebenarannya datang dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini untuk menegaskan bahwa apa yang beliau sampaikan ini adalah sesuatu yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Sesuatu yang seorang tidak lagi diperbolehkan rujuk. Beda kalau selain datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Berbagai macam penelitian, seorang melakukan penelitian, bisa saja dia salah. Kalau seorang terjatuh dalam kesalahan, kewajiban dia untuk mengoreksi kesalahannya dan merujuk kepada al-haq. Merujuk kepada al-haq. Ini muqaddimah yang beliau sebutkan, dan berikutnya insyaallah taala kita akan masuki pembahasan demi pembahasan dari usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya kira sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.